Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan belajar tentang salat gerhana dari bab salat tatawwu' dari kitab manhaj as-salikin. Naam. Kalau kita pelajari makna sholat gerhana. Makna gerhana. Disebut sholat gerhana faktornya karena gerhana. Gerhana matahari atau gerhana bulan tidak dijelaskan maknanya, faktornya. Nah, disebut sholat kusuf atau sholat khusuf. Baik untuk gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nah, tidak ada bedanya. Salat kusuf atau salat khusuf, ya istilah itu untuk yang benar untuk gerhana matahari dan untuk gerhana bulan. Tersisa dari pembahasan ini yaitu hikmah terjadinya gerhana. Ini tinjauan dari segi syariat. Apa yang telah dijelaskan sebelumnya adalah faktor terjadinya gerhana. Ya. Ditinjau dari segi fisik, ya. Dari segi fisik, ya. Yakni dari tinjauan tatanan tata surya. Sebenarnya ada faktor yang lebih penting dari itu yang merupakan hikmah terjadinya gerhana. Faktor itu adalah faktor syar'i. Yaitu hikmah ditinjau dari segi syar'i, syariat. Yaitu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar penduduk bumi menjadi takut atas dosa-dosa mereka. Karena dengan peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan untuk sementara waktu nikmat yang selama ini dirasakan, nikmat, ya, disinari oleh cahaya matahari di siang hari terang benderang, sehingga dengan itu bisa beraktivitas untuk maslahat kehidupan. Begitu pula nikmat cahaya rembulan di malam hari, tiba-tiba nikmat itu dihilangkan oleh Allah Ta'ala dengan gerhana, mengagetkan, menakutkan, ya, itu adalah takhwif dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk penduduk bumi, membuat mereka takut atas dosa-dosa mereka. Oleh karena itulah ketika terjadi gerhana disyariatkan sholat gerhana. Itu keterkaitannya. Ketika terjadi gerhana tidak pantas, ya, kaum muslimin biasa-biasa saja keadaannya, tetap pada aktivitasnya sebagaimana biasa tanpa ada rasa takut, tanpa ada perhatian, seakan tidak terjadi sesuatu. Ya, mayam bagi, tidak pantas. Buktinya Allah mensyariatkan ketika terjadi gerhana agar kaum muslimin mengerjakan berbagai ibadah ketaatan. Berbagai ibadah ketaatan, bukan hanya satu. Berbagai ibadah ketaatan. Yaitu sholat, sholat khusuf, khusuf, ya sholat gerhana, zikir, doa, istighfar, dan sedekah. Sholat, sholat gerhana ya, zikir, doa, istighfar, dan sedekah. Selama gerhana berlangsung. Sebagai suatu bentuk taqarrub penduduk bumi kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedang menakut-nakuti hambanya dengan peristiwa besar itu. Sampai gerhana berakhir. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda pada hadis Abu Bakrah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan ayatani min ayatillah. Dua ayat dari ayat-ayat Allah. Yani ayat kauniyah, khalqiyah. Ya. Dua makhluk yang merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah SWT. La yang kasifani li mauti ahadin wala li hayatih, tidaklah matahari dan bulan itu gerhana karena kematian seseorang, tidak pula karena kelahiran seseorang. Walakinna Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala yukhawwifu biha ibadah. Yukhawwifu biha ibadah. Walakin Allah Ta'ala yukhawwifu biha ibadah. Dan tapi Allah Ta'ala menakut-nakuti hambanya dengan itu, dengan gerhana itu. Begitu pula pada hadith Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadith Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Tadi itu hadith yang tadi dibacakan Abu Bakrah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari. Dan berikutnya hadith Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Sama. Ya. Semakna hadithnya dengan hadith Abu Bakrah. Hanya saja pada kelanjutan hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, Nabi mengatakan fa idza ra'aytum minha syai'an. Oleh karena itu, kan? Di awal Nabi menjelaskan bahwa Allah menakut-nakuti hamba-Nya dengan itu. Kemudian Nabi mengatakan fa idza ra'aitum minha syai'an, oleh karena itu apabila kalian melihat sesuatu darinya, dari gerhana itu, fasallu, maka salatlah, wad'ullaha, berdoalah kepada Allah, hatta yukshafa ma bikum, hingga berakhir gerhana yang menimpa kalian. Pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, muttafaq alaih. Hadisnya panjang. Awal hadis Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan khasafatis syamsu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi gerhana matahari di masa Rasul alaihi wasallam. Ya. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ya, dan Aisyah radhiyallahu anha menguraikan tata cara salat gerhana yang dilakukan oleh Nabi, akan kita pelajari nanti. Ya, pada pembahasan tata cara. Sampai kemudian ya, Nabi selesai salat dalam keadaan gerhana matahari telah berakhir. Fa khotoban nas, kemudian Nabi berkhutbah. Setelah salat berkhutbah kepada para sahabat. Alhamdulillah na'alai, memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian menyampaikan seperti hadis-hadis sebelumnya, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya matahari bulan adalah termasuk tanda-tanda kebesaran kuasa Allah Ta'ala. Dua ayat dari ayat-ayat Allah Ta'ala yang Allah ciptakan. Tidaklah gerhana itu terjadi, gerhana matahari maupun bulan, karena kematian seseorang. Tidak pula karena kelahiran seseorang. Ya. Fa idza ra'aitum dzalik, oleh karena itu apabila kalian melihat hal itu gerhana, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah. Wa kabbiru, bertakbirlah. Wa sallu, berselawat, sallu salatlah. Wa tasaddaqu, bersedekahlah. Nah. Fada'ullah, berdo'alah. Wa kabbiru, bertakbir, zikir. Zikir, bertakbir. Ya, termasuk zikir. Ya. Ini yang diperintahkan di sini, bertakbir. Wa kabbiru, bertakbirlah. Wa sallu, sholatlah. Wa tasaddaqu, bersedekahlah. Sampai akhir hadis. Ini lafaz Al-Bukhari. Muttafaqun alaih, lafaz Al-Bukhari. Ya, pada riwayat muttafaq alaih lainnya, lafadznya Nabi mengatakan hadis tadi Aisyah, fa idza ra'aitum dzalik, oleh karena itu apabila kalian melihat hal itu gerhana, fa sallu, maka salatlah, hatta yufraja ankum, hingga disingkap gerhana itu dari kalian oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian Nabi alaihissalam menceritakan pada riwayat ini bahwa Nabi alaihissalam, Nabi mengatakan kepada sahabatnya bahwa saya telah melihat pada posisiku ini salat gerhana tadi, ya, segala sesuatu yang aku dijanjikan, sampai-sampai aku ingin memetik, ya, buah dari surga ketika kalian melihat aku maju, dan aku melihat neraka jahannam menyala-nyala ketika kalian melihat saya mundur. Ya. Dan kata Nabi SAW, saya melihat di dalam neraka Amr bin Luhai dalam neraka. Ini yang pertama, membawa berhala ke ke Makkah. Nah, sehingga terjadi penyembahan berhala oleh penduduk Hijaz dan yang lainnya dari penduduk Makkah dan lainnya dari penduduk Hijaz. Pemimpin mereka ketika itu Amr bin Luhai. Nah, sehingga dengan itu mereka pun penduduk Makkah dan lainnya penduduk Hijaz terjerumus dalam kesyirikan dan meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Yang membawa berhala masuk atau berhala masuk ke Makkah ke Ka'bah. Hubal. Baik. Begitu pula pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas meriwayatkan terjadi gerhana matahari di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi salat berjamaah bersama sahabat menceritakan Abbas mulai menceritakan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadir Aisyah. Ya, di sini pada hadis Ibnu Abbas lafadznya fa idza ra'aitum dzalik, oleh karena itu apabila kalian melihat hal itu fadhkurullah, maka berzikirlah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami melihat Anda seperti hendak mengambil sesuatu, maju melangkah ke depan hendak mengambil sesuatu. Kemudian kami melihat Anda setelah itu mundur ke belakang. Kenapa? Dijawab oleh Nabi, saya melihat surga. Jadi diperlihatkan. Allah memperlihatkan kepada Nabi surga saat sholat itu. Terlihat di depannya surga. Ya. Kemudian saya ingin memetik buah yang ada dalam surga. Seandainya saya jadi memetiknya, kalian akan memakannya sepuas-puasnya selama dunia masih ada. Tapi tidak jadi. Nabi tidak jadi memetiknya. Nah. Kemudian saya melihat neraka. Jadi ditampakkan neraka di depan Nabi sehingga Nabi kaget. Mundur ke belakang. Saat sholat itu. Nah. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Ya, seperti pemandangan hari ini, yaitu melihat neraka. Dan Nabi mengabarkan, sungguh aku melihat kebanyakan penduduknya adalah, mayoritas penduduknya adalah wanita. Kemudian sahabat bertanya, kenapa wanita yang paling banyak dalam neraka? Ini nanti dijawab oleh Nabi SAW. Bikufrihinna, karena kekufuran mereka. Ditanyakan kepada Nabi, apakah yakfurna billah, apakah karena mereka mengkufuri Allah Ta'ala? Nabi menjawab, yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan. Sebabnya adalah, bukan karena kufur kepada Allah, tetapi karena kufur kepada suami, ya, mengingkari kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihda hunna, lau ahsanta ila ihda hunna dahara thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Apabila Anda berbuat baik kepada salah seorang dari mereka, dari berbuat baik kepada istri Anda, ya, sepanjang masa hidup bersama, kemudian melihat, mendapati satu, ya, ketergelinciran, kesalahan, kejelekan terhadapnya, maka dia akan mengatakan, kamu belum pernah berbuat baik pada saya. Lupa dia semuanya. Mengingkari semua kebaikan suaminya. Nah, itu sebabnya. Tayyib, Nah itu antara hadis-hadis yang datang dalam hal ini. Ketika itu terjadi gerhana matahari di waktu duha, bertepatan dengan wafatnya putra Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Ibrahim. Iya. Baik. Dari jariah Nabi alaihi wasallam yaitu Mariyah Al-Qibtiyah. Pada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, ini ada pada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah riwayat Al-Bukhari. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, "In kasafatis syamsu yauma mata Ibrahim." In kasafatis syamsu, terjadi gerhana matahari, yauma mata Ibrahim, di hari kematian Ibrahim. Masih bayi. Nah. Masih bayi. Nah. Orang-orang mengatakan, faqala an-nas in kasafat li maut Ibrahim. Orang mengatakan terjadi gerhana gara-gara Ibrahim meninggal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan dua ayat dari ayat-ayat Allah yang Allah ciptakan, menunjukkan kebesaran kuasa Allah Taala. "La yamtasifani li mauti ahadin wa la li hayati." Tidaklah terjadi gerhana itu karena kematian seseorang dan tidak pula karena kelahiran. "Fa idza ra'aitumuhuma," oleh karena itu apabila kalian melihat gerhana matahari dan bulan, "fa idza ra'aitumuhuma fad'u Allah," maka berdoalah kepada Allah, "wa shallu," dan salatlah, "hatta yanjaliya," hingga tersingkapnya, hingga selesai. Riwayat Al-Bukhari. Baik, kita sudah tahu hikmahnya ya. Ini yang paling penting, perhatikan hikmahnya itu. Sehingga tujuan dari takhwif Allah Ta'ala menakut-nakuti kita selaku hamba-hamba yang banyak dosa ini, yang banyak kesalahan ini, ya, tercapai dan bermanfaat buat kita. Manfaatnya bukan kembali kepada Allah, tetapi kepada kita sendiri, ya. Kita meratap ketika itu terjadi dengan taqarrub kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ibadah, zikir, takbir, doa, sholat, sedekah, ya, sampai selesai. Jika ditakdirkan kita sudah selesai sholat, ternyata belum tuntas, ya, maka kita isi waktu yang tersisa dengan zikir, doa, istighfar, mohon ampun kepada Allah, ya, bersedekah, dengan ibadah-ibadah itu yang disebutkan pada hadis-hadis yang telah disampaikan di atas. Sampai selesai, sibukkan diri dengan itu sampai selesai, sehingga hikmah tercapai, bermanfaat bagi kita. Kejadian itu lewat dalam keadaan kita sudah, ya, beribadah kepada Allah, ya, dan semoga dengan itu kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, dengan istighfar-istighfar kita itu dan diberi pahala oleh Allah Ta'ala dengan keikhlasan kita melakukan ibadah-ibadah itu. Baik, berikutnya pembahasannya adalah hukum sholat gerhana. Menurut As-Sa'di di Matan, di bab ini kan babnya sholat tatawwu. Kemudian As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Wa akaduha," sholat tatawwu, sholat sunnah yang paling muakkadah, yang paling kuat adalah salatul kusuf, salat gerhana. Berarti As-Sa'di berpendapat salat gerhana adalah salat sunnah. Dan menurut As-Sa'di merupakan salat sunnah muakkadah. Muakkadah artinya apa? Muakkadah artinya yang ditekankan. Nah, yang kuat sunnahnya. Itu makna muakkadah. Ya, Di antara sunnah-sunnah muakkadah, salat kusuf merupakan salat sunnah muakkadah yang paling kuat tingkatan sunnahnya. Sunnah muakkadah yang paling kuat mustahabnya, sunnahnya. Baik. Nah, pendapat ini bahwa salat gerhana adalah salat sunnah tatawwu, ini mengikuti pendapat jumhur. Mengikuti pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Karena jumhur ulama berpendapat salat kusuf, salat gerhana hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan ini yang masyhur. Ini yang masyhur di kalangan ahlul ilm. Bahkan sampai-sampai An-Nawawi menukil ijma'. Menukil ijma' ulama. Padahal tidak terjadi ijma'. Ada khilaf, ini masalah khilafiyah. Namun sedikit dari ulama yang berpendapat wajib. Mayoritasnya mengatakan sunnah, oleh karena itu sampai-sampai Nawawi menyangka terjadi ijma', padahal tidak. Baik. Dalil bahwa salat gerhana ya hukumnya sunnah dan tidak wajib, ada beberapa hadis yang menunjukkan hal itu, dan hadis-hadis itu juga sekaligus dalil-dalil yang menunjukkan salat-salat sunnah yang diperselisihkan, yang rajih bahwa itu adalah salat sunnah selain salat lima waktu, salat fardu lima waktu dan salat Jumat. Beberapa salat-salat sunnah menurut jumhur diperselisihkan oleh ulama, sebagian kecil beberapa wajib, tapi dalil-dalil itu, hadis-hadis itu menguatkan pendapat jumhur. Ya, baik dalam masalah salat gerhana ini maupun dalam masalah salat-salat sunnah lainnya yang diperselisihkan, yaitu tiga hadis. Ketiga hadis ini telah lewat penyampaiannya pada pembahasan awal pembahasan salat kitab salat tentang wajibnya salat lima waktu ya, dan hukum orang yang meninggalkan sholat lima waktu karena malas dalam keadaan tidak mengingkari wajibnya tetapi malas, apakah kafir atau fasik ya, yang roji fasik tetapi disifati sebagai kufuran, perbuatan itu kufur kecil. Nah, pada pembahasan itu lewat di sana penyebutan tiga hadis. Hadis Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an muttafaq alaih. Tentang seorang pria yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam bertanya tentang apa yang diwajibkan oleh Allah atasnya. Kemudian Nabi menyebutkan Allah mewajibkan sholat fardu lima waktu siang malam. Kemudian orang itu bertanya, hal alayya ghairuha, apakah ada atas saya selain itu yang wajib? Nabi menjawab, la illa antatawwa, tidak ada yang wajib selain itu. Illa antatawwa, kecuali kamu melakukan tatawwu, ini sunnah, sholat sunnah. Kemudian hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma muttafaqun alaih tentang diutusnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri apa? Yaman. Ya. Nabi merintahkan kepada Mu'ad, menjelaskan kepada Mu'ad bahwa innaka ta'ti ala qaumin ahli kitab, anda akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab, artinya harus ada persiapan hujjah menghadapi mereka. Nah, mereka ada kitab, ada ilmu. Baik. Kemudian Nabi merintahkan falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadat an la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama engkau serukan kepada mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar, sesembahan yang benar selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Fa inhum ata'uka lidali, apabila mereka menaati kamu dalam hal itu, fa akhbirhum anna Allah faradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmi wa laylah. Jika mereka menaati engkau dalam perkara itu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kabarkan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala faradu alaihinna telah memfardukan atas mereka khamsa salawatin fi kulli yawmi wa laylah, lima salat setiap hari dan malam. Hanya itu salat fardu yang difardukan kepada umat. Naam. Baik, masuk di dalamnya salat fardu lima waktu itu kan salat Jumat. Naam. Itu hari Jumat. Baik. Kemudian hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, ini lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi daripada dua hadis sebelumnya. Hadis Ubadah bin Shamit riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis yang sahih. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad. Ada lima salat yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad. Faman jaa bihinna. Maka barang siapa mengerjakan lima salat itu, lam yudayyi' minhunna syai'an, hamba itu tidak melantarkan dari salat ni waktu syai'an sedikit pun, istighfafan, karena meremehkannya bihaqqihinna, istighfafan bihaqqihinna, karena meremehkan hak salat ni waktu itu. Dia tidak meremehkan sama sekali, jadi dia tidak meninggalkan, tidak melantarkan satu pun dari salat-salat itu gara-gara meremehkan haknya. Artinya betul-betul dijaga, ya, kewajiban itu. Kana lahu 'indallahi 'ahdun ayyudkhilahul jannah. Kana lahu 'indallahi 'ahdun ayyudkhilahul jannah. Sungguh, ya, ada janji di sisi Allah untuknya bahwa Allah akan masukkan dia dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna, barang siapa tidak mengerjakannya, falaisa lahu 'indallahi 'ahdun, maka dia tidak ada janji. Tidak ada janji baginya di sisi Allah. Tidak ada janji untuknya di sisi Allah. Dia terancam. Tetapi tahtal masyiah. Kata Nabi, falaisa lahu 'indallahi 'ahdun, tidak ada baginya di sisi Allah janji. Insya'a 'adzabah, jika Allah menghendaki Allah mengadabnya. Wa insya'a adkhalahul jannah, dan jika Allah menghendaki Allah masukkan dia dalam jannah. Jadi di antara salat-salat ini yang inti ini, di waktu ini yang wajib benar-benar dijaga. Ya. Jika sudah dijaga, ada janji masuk jannah, jaminan masuk jannah. Ya. Jika ditelantarkan, maka terancam. Bisa diadab, bisa diampuni. Berarti yang lainnya sunnah. Nah ini dalil jumhur barakallahu fikum. Kemudian dalil bahwa sholat gerhana. Naam. Dalil bahwa sholat gerhana lebih kuat tingkat sunnahnya daripada sholat-sholat sunnah lainnya. Yang pertama, Nabi AS mengerjakannya. Bahkan Nabi AS keluar ke masjid untuk mengerjakan sholat gerhana dalam keadaan sangat kaget dengan gerhana matahari yang terjadi. Sebagaimana pada hadis Asma bint Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Kharaja faza'an. Kharaja faza'an. Nah, keluar dalam keadaan kaget. Yang kedua, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkannya. Nabi memerintahkannya. Pada hadis Aisyah perjalanan yang telah disampaikan di atas. Nah, perintah itu tidak bersifat wajib menurut mazhab jumhur, tetapi menunjukkan perintah itu menunjukkan kuatnya tingkat mustahab sholat ini. Sampai-sampai sebagian ulama berpendapat bahwa perintah itu menunjukkan wajib, sedangkan jumhur mengatakan tidak, itu hanya menguatkan tingkat mustahabnya, sunnahnya. Baik. Jadi seperti itu, sebagian kecil, sementara itu sebagian kecil dari ulama berpendapat wajib, seperti telah disampaikan. Mereka berhujjah dengan perintah Nabi SAW, memaknai perintah Nabi itu sebagai perintah yang bersifat wajib. Karena menurut mereka tidak ada dalil yang bisa menggesernya ke makna mustahab. Ibnu Qayyim menganggap pendapat ini kuat. Yani pendapat yang mengatakan wajib dianggap kuat oleh Ibnu Qayyim. Dirojehkan oleh Al-Albani dan Al-Uthaymin. Murid As-Sa'di. Menyelisih guru Sa'd, murid As-Sa'di atau Ibn Uthaymin menyelisih gurunya, karena As-Sa'di seperti jumhur mustahab tatawu, sedangkan Ibn Uthaymin berpendapat wajib. Al-Uthaymin menyebutkan kemungkinan wajib aini atau wajib kifayah. Ada dua kemungkinan. Boleh jadi wajibnya itu wajib aini, yakni wajib perseorangan. Berarti setiap orang wajib sholat gerhana. Jika tidak, dia berdosa. Kecuali ada udzur ya. Kemungkinan yang kedua, fardu kifayah, wajib kifayah. Ya. Artinya, terwakili oleh sebagian kaum muslimin. Dan Ibnu Utsaimin berpendapat fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah. Jadi ini yang dirujukkan Ibnu Utsaimin, fardu kifayah. Jika sudah ada sebagian kaum muslimin mengerjakan, gugur kewajiban dari yang lainnya. Baik. Jadi jika memang pendapat yang mengatakan wajib itu kuat benar, maka yang benar hanya fardu kifayah. Lebih kuat yang mengatakan fardu kifayah, bukan fardu ain. Namun wallahu alam, kami condong kepada pendapat jumhur. Hukumnya hanya mustahab. Ya. Tetapi hal itu disunnahkan, disyariatkan apabila benar-benar melihat gerhana dengan mata kepala tanpa alat. Kami akan nukil nanti keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam hal ini. Baik, begitu pula nanti pada pembahasan tata cara sholat gerhana akan dijelaskan bahwa disyariatkan secara berjamaah dan sendiri-sendiri. Artinya bisa dikerjakan berjamaah ya di masjid, atau orang-orang mengerjakannya sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing, ya bebas. Meskipun mengerjakannya berjamaah di masjid itu afdol, ya nanti sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Ini juga kita akan bahas semuanya sampai ke tata cara pelaksanaannya secara detail. Barakallahu fikum. Namun karena waktu kita tidak mungkin lanjut. Nah, barakallahu fikum. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Wa la ilaha illallah.